Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pemirsa Batu TV, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa, setelah kita memperbanyak ibadah di bulan Rajab, tanpa terasa setelah kita menambah ibadah di bulan Syaban, sampailah detik-detik dan saat-saat kita menuju bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang awalnya adalah rahmah, yang tengahnya adalah maghfirah, dan penghujungnya adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Begitu gembira para sahabat ketika mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyara ashabahu, memberi kabar gembira tentang apa yang ada di bulan Ramadan, hingga mereka pun menyambut bulan Ramadan dengan sambutan yang cukup meriah. Tiada lain karena bulan tersebut adalah bulan di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban adalah bulan Nabi besar Muhammad karena di situ turunnya solawat, dan bulan Ramadan adalah syahru ummati, ini bulan umatku, kata Rasulullah. Bulan kita, wahai segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini dengan kita menambah amal ibadah, dengan kita menambah sedekah, dengan kita menambah rajutan ukhuwah silaturahim di antara kita, agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling berkah untuk kita semua. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberi kabar gembira dengan para sahabatnya berkata, "Faqad jaa'a syahrur Ramadan, faqad jaa'a syahrur Ramadan." Wahai para sahabatku, datanglah bulan Ramadan. Syahrun, ini adalah bulan iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan untuk kalian puasa di bulan yang mulia ini. Maka enggak yang kecil, enggak yang besar, enggak yang laki-laki ataupun yang wanita, segenap umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Didik anak-anak kita untuk mengenal puasa dari usia yang dini. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, muru auladakum lissalah hissab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat 7 tahun, begitu pula perintahkan anak kalian untuk puasa di usia 7 tahun. Dan bahkan apabila dia menolak ketika umur 10 tahun, maka kita mesti memberikan hukuman kepada anak kita apabila meninggalkan puasa tersebut. Bulan ini Allah mewajibkan untuk kita segenap umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa, karena paling afdolnya ibadah saat ini adalah puasa. Wa tafattaha fihi abwaabus samaa', dengan masuknya bulan Ramadan tersebut, pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka sebagai petanda bahwa Allah menerima doa munajat dari setiap hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taghallaq fihi abwaabul jahim, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di situ pintu-pintu neraka. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taghul fiha syayatin, dan di situ pula dirantai syaitan. Setiap saat dan waktu syaitan berhak dan mampu untuk menggoda kita, tapi kecuali di bulan Ramadan Allah tidak memperkenankan untuk syaitan menggoda umat manusia untuk memuliakan bulan Ramadan tersebut. Pertanyaannya, mengapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Jawabannya, syaitan berhenti menggoda, tapi nafsu yang telah lama digoda oleh syaitan belum pulih untuk ingat kepada Allah. Disitulah mereka kadang melakukan kemaksiatan. Kemudian wa fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr, di bulan tersebut ada satu malam yang malam di situ tidak ditolak doa seorang hamba, malam yang lebih afdol dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak mengatakan malam 1000 bulan. pahalanya seperti 1000 bulan, 83 tahun tidak khairun. Kalau sudah dikatakan khairun, itu artinya lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi 3000 bulan, mungkin bahkan 10.000 bulan. Pemberian Allah, seorang pun tidak bisa membatasinya karena kedermawanan dan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, kalau kita tahu bahwa satu malam tersebut kita akan diberi puluhan miliar rupiah, niscaya kita akan tunggu satu bulan penuh untuk mendapatkan pahala tersebut, mendapatkan uang tersebut. Tapi kenapa dengan ribuan bulan yang Allah janjikan bagi kita yang beribadah? Bahkan sebagian ulama mengatakan, jangan pula yang ibadah, yang tidur pun mendapatkan Lailatul Qadar, asal dia bukanlah hamba yang bermaksiat kepada Allah, dia bukanlah hamba yang menghadang murka Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Maka ayo, sambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, sambut bulan Ramadan dengan melihat syuhudil minnah, besarnya kenikmatan Allah untuk kita umat Nabi besar Muhammad. Semoga Allah memberkahi ibadah kita di bulan Rajab kemarin. Semoga pula Allah memberkahi bulan Syaban, ibadah kita di bulan Syaban. Dan semoga Allah memperpanjang umur kita di bulan Ramadan, bisa kita lalui hari demi hari dengan kita berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah, dan segala amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kita pun termasuk utaqaihi minan nar, orang-orang hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, alias hamba yang pasti mendapatkan husnul khatimah. Wafaqanallahu wa iyyakum ila ahsani tariq wa ila awfaqi tariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.